Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada pembahasan Kitabus Shalah, masuk pada bab yang keempat. Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi Syurutis Shalah wa Arkaniha wa adillati dzalik wa hukmi tarikiha. Bab yang keempat ini membahas tentang syarat-syarat sahnya salat dan rukun-rukun salat beserta dalil-dalilnya. Kemudian ditutup dengan pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Wafihi masail, dalam bab yang keempat ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi adadis salawatil maktubah, jumlah sholat yang diwajibkan. Masalah yang pertama, fi adadi salawatil maktubah, tentang jumlah salat-salat yang diwajibkan. Adadi salawat al maktubati khamsun, jumlah salat yang wajib ada lima. Wahiyya al-fajru wal-zuhru wal-asru wal-maghribu wal-isya, yaitu sholat subuh atau sholat fajar, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Lima sholat ini dikenal dengan as-salawatul maktubah fil yaumi wal laylah, sholat yang wajib maktubah dalam sehari semalam. Dan sholat-sholat inilah yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadah, yaitu menjalani sholat lima waktu dalam sehari semalam. Wahya mujma'un alaiha, dan lima sholat ini disepakati oleh para ulama. Bahwasanya sholat maktubah dalam sehari semalam ada lima kali. Para ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Wa qad dalla ala dzalika haditsu Thalhah ibn Ubaidillah, dan yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah hadis Thalhah ibn Ubaidillah. Anna a'rabiyan qal, bahwasannya ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, madza farada alayya min as-salah, au madza furida alayya min as-salah. Wahai Rasulullah, salat apakah yang diwajibkan kepadaku? Seorang Arab Badui bertanya tentang perkara-perkara yang wajib dan bertanya, ya Rasulullah, salat apakah yang wajib bagiku? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Al hadis, 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Dalam sehari semalam, khamsu salawat, 5 kali salat. Al hadis, Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalil yang lain, wa hadithu Anasin radhiyallahu taala anhu fi qissatir rajuli min ahli al-badiyah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah seorang pria dari ahlul badiyah, itu dari pedalaman. Orang Badui. Wa quluhu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan Rasulmu telah menyampaikan bahwasannya wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqa, telah benar orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan orang Badui tadi. Al hadis, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, ala man tajib, bagi siapa wajibnya sholat 5 waktu. Tajibu alal muslim al-baligil akil, wajib bagi seorang muslim yang dewasa dan berakal. Ghairil haidi wan nufasa, selain wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wa yu'maru biha as-sabiyyu idza balagha sab'a sinin, dan seorang anak kecil diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu apabila umurnya telah mencapai 7 tahun, yaitu telah mencapai usia tamyiz. Maka mulai diperintahkan untuk sholat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul anak-anak jika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Li hadis, dalilnya adalah hadis, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari 3 orang, yaitu dari 3 jenis orang atau 3 macam orang. Fadzakara minha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, pena diangkat dari anak kecil sampai dia ihtilam, dewasa. Ini menunjukkan wajibnya sholat 5 waktu adalah bagi seorang muslim ataupun muslimah yang balig, yang sudah dewasa dan berakal. Walikolihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Telah mencapai usia tamyiz, sudah mumayyiz. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka jika tidak mau sholat jika umurnya telah mencapai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka, ranjang-ranjang mereka, pisahkan ketika telah berumur 10 tahun. Hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwasannya wajibnya sholat 5 waktu adalah bagi seorang muslim atau muslimah yang telah dewasa dan berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Selesai dari masalah yang kedua, masuk pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat sahnya sholat. Apa saja syarat-syarat sahnya sholat? Ini penting ya, karena sholat tidak akan sah kecuali jika terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Wa syurutuha tis'atun, dan syarat-syarat sahnya sholat ada 9. Ada 9. Al-awwal, yang pertama, al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Hendaknya dia orang yang muslim atau muslimah. Fala tasihu min kafir, maka tidak sah sholatnya orang yang kafir, sholatnya orang yang masih musyrik. Libutlani amalihi, karena orang yang kafir amalannya itu batil, sia-sia, tidak berguna, amalannya gugur. Sebanyak apapun kebaikannya, gugur amalannya jika dia masih kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka, itu sedekah-sedekahnya orang-orang kafir. Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka illa annahum, kecuali karena mereka kafaru billah, kufur kepada Allah, wabi rasuli, dan kepada rasulnya. Sehingga sedekah-sedekah orang-orang kafir tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah salah satu amalan. Demikian pula salat salah satu amalan. Semua amalan orang-orang kafir, amalan-amalan baik mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih kafir. Dan syarat ini na'am berdasarkan juga ijma' para ulama, sepakatan para ulama, tidak ada perselisihan bahwasanya syarat sahnya sholat adalah al-Islam, hendaknya dia orang yang muslim. Asani atau asani yang kedua dari syarat-syarat sahnya sholat, al-aqlu. akal atau berakal. Hendaknya orang yang sholat tersebut adalah orang yang akil, yang berakal. Fala tasihhu min majnun, maka tidak sah sholatnya orang yang gila. Li'adami taklifihi, karena orang yang gila tidak dibebani syariat. Ghair mukallaf, tidak mukallaf orang yang gila. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga orang. Di antaranya beliau menyebutkan, wa anil ma'tu hatta yaqil, dari orang yang hilang akal, orang yang gila, sampai dia berakal, sampai dia sadar dan berakal kembali. Nah, pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang gila sampai dia sadar dan berakal kembali, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anin na'im hatta yastayqid. Asalis yang ketiga, al-bulug, dewasa. Fala tajibu ala sobi'i hatta yablugha, maka tidak wajib sholat bagi anak kecil sampai dia dewasa. Walakin yu'maru biha li sab'in, akan tetapi diperintahkan anak kecil untuk sholat ketika telah berumur 7 tahun. Wa yudrabu alaiha li ashrin, dan dipukul jika tidak mau sholat jika umurnya telah mencapai 10 tahun. Li hadithi muru auladakum bisholah li sab'in. Dalilnya hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisholah li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka jika tidak mau sholat apabila umurnya telah mencapai 10 tahun. Al hadis. Baik, di sini ada tanbih. Perhatikan, al-bulugh di sini adalah syarat wajibnya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Adapun syarat sahnya sholat bukan al-bulugh, bukan dewasa, tetapi apa? Tamyiz, ahsanta. Syarat sahnya sholat adalah tamyiz, dia sudah mencapai usia mumayyiz, sudah tahu. Nah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak, tahu, sudah faham, sudah ngerti, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Dan umur tamyiz ghalibuh pada umumnya adalah umur 7 tahun. Pada umumnya umur tamyiz adalah 7 tahun berdasarkan hadis ini. Muru auladakum bisholah lisabi'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Adapun anak yang belum mumayyiz, maka la tasih sholatuh, tidak sah sholatnya. Anak-anak yang belum mumayyiz, sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat adalah tamyiz, usia tamyiz. sudah mumayyiz. Adapun bulug dewasa, ini bukan syarat sahnya sholat, tetapi syarat wajibnya sholat. Artinya sholat itu menjadi wajib ya, ketika telah dewasa. Adapun syarat sahnya sholat adalah atamyiz, usia tamyiz. Nah, jika dia sudah mumayyiz. Dan ini pun naam sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan bahwasannya apa? Di antara syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Hendaknya anak tersebut sudah mumayyiz. Jika belum mumayyiz, berarti tidak sah sholatnya. Ini sepakat para ulama, la khilafa fiha, tidak ada perselisihan di dalamnya. Kemudian ar-rabi, syarat yang keempat dari syarat-syarat sahnya sholat, at-taharatu minal hadasain, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil akan terangkat dengan wudu, hadas besar akan terangkat dengan mandi. Nah, ini syarat yang keempat, suci dari dua hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Ma'al qudrah, ketika mampu. Ketika mampu untuk suci dari dua hadas ini. Nah, ketika enggak mampu, pembahasannya lain lagi. Nah, baik, ada istilah faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu. Ya. Bagaimana sholatnya? Ala halih, maka sholat sebagaimana kondisinya, keadaannya. Karena dia gak mampu untuk mendapatkan debu dan tidak mampu untuk mendapatkan air. Adapun jika mampu, maka syarat sahnya sholat itu suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur, Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci. Dalam lafaz yang lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat sahnya salat adalah suci dari dua hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil terangkat dengan wudu dan hadas besar terangkat dengan mandi. Al-khamis, yang kelima dari syarat-syarat sahnya salat, dukhulul waqti lis salatil muaqqatah, masuknya waktu, yaitu untuk sholat yang telah ditentukan waktunya. Itu sholat lima waktu, telah ditentukan waktunya. Sholat maghrib telah ditentukan waktunya. Sholat isya, sholat subuh, duhur, asar, semuanya telah ditentukan waktunya. Maka tidak sah mengerjakan sholat lima waktu yang telah ditetapkan waktunya jika belum masuk waktunya. Tidak sah jika dikerjakan sebelum masuk waktunya atau ketika telah keluar waktunya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin, mawquta, yang telah ditetapkan waktunya. Dan mawaqitu shalah, waktu-waktu salat, ya, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kapan awal maghrib, kapan akhirnya, awal isya akhirnya, dan seterusnya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wali hadis Jibril hina amma Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shalawatil khams. Dalil yang lain adalah hadis Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia dalam sholat lima waktu. Dalam sholat lima waktu. Suma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina hadzainil waqtain waqtun. Di antara dua waktu ini, ya, adalah waktu sholat. Di antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari sholat lima waktu semuanya di awal waktu. Ya. Kemudian di hari yang lain atau yang berikutnya beliau melaksanakan sholat semuanya di akhir waktu. Nah, maka di antara kedua waktu tersebut, ma baina hadzainil waqtain waqtun. Di antara kedua waktu tersebut adalah waktu sholat. Yang rinciannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fala tasihu sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi, dan tidak sah pula sholat yang dikerjakan setelah keluar waktunya. Illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Nah, seperti misalkan uzurnya lupa. Lupa, belum sholat. Maka orang yang lupa, waktu sholatnya adalah ketika dia ingat. Atau dia tertidur. Ini uzur, tertidur. Maka waktu sholat orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Walaupun sudah keluar waktunya. Uzur, tertidur atau lupa. Atau sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Seorang yang musafir melakukan jama', menjama', menggabungkan dua sholat, sholat duhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya, baik jama' takdim atau jama' takhir. Nah, kalau jama' takdim berarti isya dikerjakan sebelum waktunya. Nah, kalau jama' takhir berarti maghrib dikerjakan setelah keluar waktunya. Tapi ini dibolehkan oleh syariat. Nah, karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, bolehnya menjama' sholat lil hajah, ketika ada kebutuhan, keperluan. Nah, bahkan tidak hanya musafir saja yang boleh menjama' sholat. Nah, yang tidak musafir pun boleh ketika ada hajah, ada keperluan. Ya, ada keperluan, ada kebutuhan. Seperti ketika apa? Ada hujan. Nah, ada hujan deras, ya, boleh menjamak sholat, ya, sehingga selesai sholat sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, dan di sholat berikutnya tidak datang, boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, atau orang yang sakit misalkan, sakit, kemudian mau di apa, operasi misalkan, ya. Nah, operasinya dari jam 11, ya, sampai misalkan jam 4 sore, sehingga dia disuntik apa namanya, bius, ya. Nah, otomatis dia tidak mendapatkan waktu zuhur. Ketika telah siuman jam 4 atau jam 5, maka dia menjamak sholat, sholat zuhur dan sholat asarnya. Baik. Jika ada kebutuhan atau keperluan, boleh menjamak sholat. Kemudian, ini syarat yang kelima ya, masuknya waktu sholat. As-hadis yang keenam, satrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyarah. Syarat yang keenam adalah satrul aurah, menutup aurat dengan sesuatu kain atau yang semisalnya, la yasiful basyarah, yang tidak menampakkan kulit. Yang tidak menampakkan kulit. Ma'al qudrah, ketika mampu. Nah, ketika mampu untuk menutup auratnya. Ketika tidak mampu, nggak punya kain untuk menutup aurat, pembahasannya lain lagi. Nah, ini syarat yang keenam, satrul aurah ma'al qudrah, menutup aurat ketika mampu. Bishayin la yasiful basyarah, itu menutup dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit. Taib, sehingga enggak sah kalau menutupnya dengan plastik yang bening misalkan, ya, enggak sah, atau baju yang transparan, ya. Nah, enggak sah, karena enggak tertutup auratnya kalau seperti itu. Harus kain yang menutup auratnya atau benda yang menutup auratnya adalah benda yang tidak menampakkan kulitnya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, itu pakaian kalian, inda kulli masjid, ketika naam sholat di masjid, itu setiap kali sholat, pakailah zinah kalian, perhiasan kalian, yaitu baju kalian, pakaian kalian yang menutupi aurat. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar, kerudungnya. Ayat dan hadis di atas ya, menunjukkan wajibnya untuk menutup aurat ketika sholat, ketika mampu. Apa batasan aurat, baik untuk laki-laki atau perempuan? Disebutkan di sini, wa auratur rajuli al-balighi ma baina surati war rukbah. Aurat lelaki yang sudah balig, sudah dewasa, yang wajib ditutup ketika sholat, ma baina surati war rukbah, adalah bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, ini aurat laki-laki yang sudah dewasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu taala anhu, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, idza shallaita fi tsaubin wahid, jika engkau salat mengenakan sehelai kain, hanya sehelai kain, fa in kana wasi'an, kalau kain tersebut luas, lebar, faltahif bihi, maka selimutkanlah kain tersebut ke badanmu, ya. Selimutkan sampai ke badannya. Wa in kana dayyikan, dan kalau kain tersebut sempit, ya, pendek misalkan atau yang semisalnya, fattazir bih, maka cukup bersarunglah dengan kain tersebut. Gak punya kain yang lain, hanya punya kain itu saja. Ya. Nah, kalau dia pakai sampai ke badannya, kelihatan bawahnya nanti. Ya. Maka apa? Jika sempit seperti itu atau pendek, cukup disarungkan. Nah, walaupun bagian atasnya taib tidak terkena pakaian, karena tidak punya yang lain. Nah, miskin. Atau tidak ada baju yang suci, kecuali kain itu misalkan. Nah, maka cukup bersarung dengannya. Itu menutupi antara pusarnya dan lututnya. Nah. Baik. Namun jika dia punya baju, ya, apalagi bajunya banyak, kainnya banyak, ya, maka pakailah. Nah, ya, sampai menutupi badannya. Nah, bahkan zinah di sini, ya, perhiasan atau zinah yang disebutkan dalam ayat ini, ya, adalah pakaian kalian, yaitu pakaian yang biasa kalian pakai. Ya, dan termasuk zinah juga adalah apa? Tutup kepala. Penutup kepala juga termasuk zina, maka dipakai. Nah, apalagi kondisinya sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ala hayatin, ala ahsani hayah. Hendaklah kita menghadap Allah dalam keadaan kondisi yang paling baik. Nah. Jangan bajunya banyak, ya, sholat cuma pakai sarung doang misalkan. Sah saja sholatnya karena dia menutup auratnya. Nah, tetapi hendaknya dia memakai pakaiannya secara sempurna, ya, karena Allah memerintahkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah zinah kalian, itu pakaian kalian yang biasa kalian pakai setiap kali sholat. Kemudian wal aula wal afdal, yang paling utama, an yaj'ala ala atikihi syai'an min athiyab. Yang paling utama dan paling afdal, jika hanya memiliki satu kain, ya, hendaklah dia menjadikan na'am sesuatu, ya, di pundaknya. Itu hendaklah pundaknya juga tertutupi, ya, dengan kain tersebut. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa ar-rajula an yusalliya fi tsaubi laisa 'ala atikihi minhu syai'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan mengenakan kain dan di pundaknya tidak ada penutup, ya, tidak ada na'am kain yang menutupinya. Nah, ini al-aula wal afdal, yang paling utama, bukan wajib. Nah, sah saja jika dia hanya mengenakan di sini dan tidak menutupi pundaknya, sah saja. Tetapi yang lebih utama, lebih aula adalah dia menutupi pundaknya juga. Nah, ketika kainnya wasik tadi, ketika kainnya luas. Ini untuk laki-laki. Wal mar'atu, adapun wanita, kulluha aurah, semuanya aurat, semua badannya aurat di dalam sholat, illa kecuali wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya. Perhatikan, ini aurat dalam sholat, ya, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka semua anggota tubuh wanita adalah aurat, tidak terkecuali. Nah, baik. Adapun di dalam sholat, maka semua tubuhnya aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Illa kecuali idza sholat amamal ajanib, kecuali jika seorang wanita sholat di depan pria yang asing, ay ghairil maharim, yaitu lelaki yang bukan mahramnya. fa innaha tughatti kulla syai, maka wanita tersebut hendaknya menutup semua tubuhnya, kepalanya, wajahnya dan telapak tangannya, semuanya ditutup ketika di sekitar dia ada lelaki atau pria yang bukan mahramnya. Adapun jika sholatnya sendirian di rumah, ya, maka wajib untuk membuka wajahnya. Nah, atau sholat di antara jemaah perempuan, tidak ada lelaki yang asing, ya, yang bukan mahramnya, maka wajib dia untuk membuka wajahnya. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu awrah, perempuan itu adalah aurat. Maka wajib bagi mereka untuk menutup seluruh tubuhnya. Jika di luar sholat, maka seluruh tubuhnya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Adapun di dalam sholat, maka semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itupun jika sholatnya sendirian atau di antara atau di tengah-tengah wanita, tidak ada lelaki yang bukan mahramnya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang haid, itu wanita yang sudah dewasa, ya, illa bi khimar, kecuali jika wanita tersebut mengenakan khimarnya, kerudungnya. Tapi ini syarat yang keenam dari syarat-syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, bahwasanya menutup aurat adalah syarat sahnya sholat, ma'al qudrah, ketika mampu untuk menutupnya. Tapi masih tersisa tiga syarat lagi dari syarat-syarat sahnya sholat. Namun insyaallah karena waktunya telah habis, sudah masuk waktu isya, insyaallah kita lanjut tiga syarat yang terakhir pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.